Berita yang tertajam. Telah terjadi perselingkuhan antara seorang laki-laki dengan Inatta Nijolma. Karena si Inatta penampilannya sungguh oke punya, dan si pemuda merasakan daya tarik yang sungguh dalam, maka berita ini kami pertajam dengan Garenda. Untuk itu kami umumkan bahwa siapapun yang mengganggu Inatta Nijolma akan langsung didege tanggurungnya. Jangan macam-macam, semuanya nanti kena DG. Pokoknya kalau merhaleti Inatta Nijolma, satu lianglah nanti ke perutnya. Ya, musik aja, biar jangan macam-macam orang itu. Ayo. Saya